sampai masih bab yang sama. Hadis Qaulah binti Hakim. Qaulah, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa menempati satu tempat. Ini umum, menempati untuk mukim selamanya atau menempati sementara, bermalam mungkin dua malam, satu malam, atau singgah istirahat di bawah pohon satu jam, dua jam. Ya, umum. Man nazala manzilan. Faqal, lalu dia mengucapkan, lalu dia berdoa, a'udhu bi kalimatillahit tammati, aku berlindung dengan kalimah Allah. Lihat, bukan a'udhu billah, bukan a'udhu billah, tapi a'udhu bi kalimatillah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Jamak di sini, tahu jamak dari mana? Alifnya ada alifnya, ya, dan taknya terbuka, tidak tertutup. Asalnya adalah kalimatun, pakai ta marbutoh. Lalu ikatannya terbuka, bersambung kepada mim panjang, kemudian taknya terbuka, kalimat, bukan kalimat. Artinya apa jamak? Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah. Tidak, aku berlindung kepada Allah, tidak. Yes. Ini nanti akan dibahas juga oleh beliau, menunjukkan bahwa kalimah Allah bukan makhluk. Sebab kalau kalimah Allah itu makhluk, firman Allah itu makhluk, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur makhluk, maka haram bagi kita berlindung kepada makhluk. Syirik. Tidak mungkin Nabi mengajarkan kalimat syirik. Taulah kita dari sini, dan para imam menyimpulkan, kalimah Allah, ucapan Allah, firman Allah, bukan makhluk. Tapi sifat daripada Allah, sifat daripada Allah, tidak boleh dikatakan makhluk. Ya, wajah Allah, wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, ini tidak syirik. At-tammati, mengikuti kalimat na'at dari man'ut, kalimat. Di sifat dari kalimat Allah itu apa? Tamma. Karena jamak tamma, sempurna. Dan tidak ada kalimat yang sempurna kecuali kalimat Allah. Tidak ada ucapan manusia yang sempurna. Tidak ada satu kitab yang sempurna di muka bumi ini, tidak ada. Walaupun Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak sempurna. Pasti ada cacatnya. Ada sesuatu yang bisa dikritik. Yang sempurna hanya satu, yaitu Al-Quran, kalimah Allah. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang dia ciptakan. Dianya kembali ke siapa? Dianya kembali ke siapa? Allah. Ini dalil bahwa kebaikan Allah yang menciptakan, keburukan Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan para nabi dan rasul? Allah. Siapa yang menciptakan Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Iblis? Allah. Siapa yang menciptakan surga? Allah. Siapa yang menciptakan neraka? Allah. Kebaikan dan keburukan ciptaan Allah. Tapi akan dibahas nanti, tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Karena apa? Karena ada hikmah di situ. Ada hikmah di situ. Kaum muslimin bisa mengambil hikmah dari diciptakannya iblis, diciptakannya Fir'aun, diciptakannya Abu Jahal, Abu Lahab, diciptakannya neraka. Kaum muslimin bisa mengambil hikmah. Gitu. Kata Nabi, barang siapa yang singgah di satu tempat untuk selamanya atau untuk sementara, lalu dia mengucapkan, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari keburukan yang telah Allah ciptakan, maka lam yadurrahu syai'un, dia tidak akan dimudaratkan, dia tidak akan mendapatkan bahaya dari apapun. Syai' nakirah di sini berarti umum, ya, tidak ada alif lam asy-syai', tidak, tapi syai'un berarti terbuka, apapun bisa dari setan jin, bisa dari manusia, bisa dari binatang. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau, membawakan contoh Imam Al-Qurtubi, ya, nanti. Dia tidak akan dimudaratkan oleh apapun, ya, digigit kalau cengking atau dipukul orang, dizalimi orang, diisengi jin, kesurupan, tidak. Gitu. Bagaimana kalau ada orang membaca kalimat ini, lalu setelah itu dia digigit semut, atau disengat kalau cengking, atau dipukul orang, mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Loh, bagaimana hadis ini ada mawani? Ini pun akan dibahas lebih lanjut. Ya, yeah. Ini sama dengan firman Allah, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada orang salat mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tapi masih mencuri kadang-kadang, masih berbohong, masih berbuat munkar, keji. Kenapa? Ada mawani, ada penghalang-penghalang. Ya, yeah. Bahwa dengan membaca ruqyah, dengan membaca Al-Fatihah, maka orang yang diruqyah sembuh. Sembuh. Ya. Yeah. Kalau tidak sembuh, maka ada mawani. Ada penghalang-penghalang. Gitu. Maka tidak ada sahabat yang meruqyah dan tidak sembuh, tidak ada. Tidak ada riwayat. Ya, yeah. Karena tidak ada mawani di situ. Ya, ini akan dibahas. Hatta yarhila min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Sampai dia meninggalkan, beranjak dari tempat tersebut. Ya, dia tidak akan dimudharatkan oleh syai', oleh apapun. Kalau dia mengucapkan doa, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya, kapan saja, termasuk di penginapan, di hotel, di rumah yang baru, di bertamu, ya, singgah di bawah pohon, berhenti di pinggir jalan dan seterusnya. Bacalah kalimat ini. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dia membawakan di kitab beliau, di Sahih Muslim, di kitab Zikir dan Doa. Ya. Ah, mari kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Saleh Taimin. Yang pertama, beliau membahas lafaz kalimat. Kalimat, bukan kalimat, tapi kalimat jamak panjang. Min jumu'il illah, ini dalam kaidah bahasa Arab disebut jamak yang sedikit, karena jamak ada dua bentuk, ya, 3-9 ya, itu bendanya jamak. Bendanya jamak. Ya. Salasatu matadid, arba'atu matadid, khamsatu matadid. Tidak boleh masjid, tapi masjid jamak. Tapi kalau 11, 12 sampai 99 kembali ke masjid lagi. Ya. Tapi mansukh fathah masjidah. Ya. Salasatin wa sab'ina firqatan. Bukan firq. Kembali ke mufrad. Gitu. Kan ada mufrad, ada mutanna, ada jamak. Ada satu, ada dua, ada tiga ke atas. Ya. Li'annahu jamak mu'annats salim. Karena lafaz tadi kalimat jamak mu'annats salim. Ada jamak mu'annats salim, ada jamak mudzakkar salim. Ya, jamak dibagi dua dalam hal salim atau tidak. Jamak salim yaitu berurutan, beraturan, ya. Ada yang tidak beraturan disebut jamak taksir. Masjid, masajid. Ya, anfun uno. Batnun butun, tidak beraturan, harus dihafal. Ada yang beraturan, muslimun muslimuna. Ya, mukminun mukminuna. Ya, ini yang mudzakkar salim. Ada mu'annats salim tinggal dipanjangkan. Muslimatun muslimat, mukminatun mukminat, kalimatun kalimat. Ya, ini jamak mu'annats salim. Wajumu'ul khillati min thalathatin ila 'ashar. Jumu'ul khillah jamak yang sedikit itu, artinya 3 sampai disebutkan di sini dari 3 sampai 10. Wal kasratu ma fawqa dhalik, dan jamak yang sifatnya banyak yang di atas itu. Ya. Yeah. Tapi ini ada beberapa pendapat. Ya. Yeah. Jadi dari segi bahasa pun ulama bahasa ada khilaf. Ya. Yeah. Maka disebutkan telah ijma' ulama lughah bahwa lafaz istaula adalah merebut kemudian menguasai. Ya, telah ijma' ulama hadis bahwa telah sepakat, telah ijma', telah konsensus ulama hadis bahwa ikhtilafu ummati rahmah, ya, perbedaan pendapat di kalangan umat adalah rahmat. Inilah asalahu. Maka hal seperti ini jika datang seseorang menyalahi maka tertolak. Tertolak. Ya. Yes. Telah ijma ulama ahli tafsir. Apa yang dimaksud dengan tafsir ihdinash shiratal mustaqim? Gitu. Ah, begitu juga khilaf. Para ulama lughah khilaf ini ada. Wakila jumu'ul kasrati min thalathatin ila ma la nihayata lahu. Ada pendapat sebagian ulama ahlul lughah bahwa jumu'ul kasrah jamak yang banyak itu, bilangan yang banyak itu dari 3 sampai tak terhingga. Dari 3 sampai tak terhingga. Fayakunu jam'ul killah wal kasrah yattafiqani fil ibtida, maka jamak yang sedikit dengan jamak yang banyak sama dari dalam hal permulaan, sama-sama dimulai dari 3. Enggak ada orang mengatakan 2 ini jamak, tidak ada. Kalau di kita dan bahasa-bahasa pada umumnya lebih dari 1 jamak. Ya, dalam bahasa Arab jamak 3 ke atas. 2 belum jamak tapi musanna. Ya, tasniyah. 1 mufrad. Wa yahtalifani fil intiha. Dan berbeda pendapat dalam masalah akhirnya. Adapun diawali dari 3, ya, akhirnya berapa berselisih. Sebagian mengatakan akhirnya 9, sebagian mengatakan tak terhingga. Wa rajih, yang rajih adalah anna jumu'al qillati tadullu 'ala al-qasrati bit-talil, bahwa jamak yang qillah, yang sedikit, ini menunjukkan banyak, ya, berdasarkan dalil di atas atau dalil yang akan dibawakan. Ya, karena lafaz kalimat ditunjukkan secara kaidah lugah bahwa ini 3-9, tapi tidak mungkin kalimat Allah 3-9. Tidak mungkin. Bagaimana kalimat Allah hanya berjumlah 3-9? Gitu ya. Ah, maka pendapat ini lebih rajih. Karena sekali lagi bagaimana yang sering kita bahas bahwa bahasa Arab kaidahnya dipulangkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan Al-Qur'an dan Sunnah mengikuti kaidah bahasa Arab Quraisy, kaidah bahasa Arab Bani Adi, kaidah bahasa Arab Bani Salamah dan sebagainya, tidak. Tapi dipulangkan ke situ Al-Qur'an dan Sunnah. Gitu ya. Maka kalau terjadi perselisihan antara ulama lugah, maka dipulangkan kepada kaidah bahasa Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an betul-betul bahasa Arab. Gitu. Wa kalimat jam'u qillatin dalun 'ala al-qasrati li wujudi ad-dalil. Maka kalimat walaupun ini menunjukkan jamak yang sedikit, tetapi menunjukkan banyak karena ditunjukkan adanya dalil. Mana dalil? Kita bisa lihat apa yang terdapat di akhir surat Al-Kahfi, akhir-akhir surat Al-Kahfi, ya. Qul, katakan, "Lau kana al-bahru midadan." Seandainya laut semuanya menjadi tinta. Midad. Untuk apa? Li kalimati Rabbi. Untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, kalimat-kalimat Allah. Jadi laut yang airnya entah berapa juta, berapa miliar liter, jadi tinta. Dipakai untuk apa? Untuk menulis kalimat Allah. Ditulis semua kalimat Allah, ucapan Allah dari awal sampai hari ini. Ya, sampai hari ini saja, enggak usah sampai hari kiamat. Ya, ditulis kalimat Allah. Karena Allah berfirman terus. Ya. Ini pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Allah terus berfirman. Tidak seperti pendapat Asy'ariyah mengatakan Allah telah selesai berfirman. Hari ini Allah tidak berfirman lagi. Karena sudah turun ayat terakhir. Ya, wahyu sudah putus, berarti Allah tidak berfirman. Ini keliru. Karena beberapa dalil menunjukkan para malaikat membantingkan sayapnya seperti mereka seperti rantai yang dibantingkan di atas batu ketika mendengar firman Allah. Mendengar Allah berkata, berfirman, berucap. Ya. Dan dengan harf, dengan saut, dengan suara, dengan huruf. Sebagaimana suara yang didengar oleh Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Alif Lamim Yasin dan seterusnya. Persis itulah yang didengar Jibril dari Allah. Karena Jibril adalah amanah, tidak mungkin menambah, tidak mungkin mengurang. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Rasul dan para sahabat. Adapun orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah termasuk Asy'ariyah mengatakan Allah tidak berfirman dengan saut, dengan huruf, tidak ada suaranya, tidak ada huruf-hurufnya, tidak ada sa, tidak ada shin, tidak ada sad, tidak ada dha dan terus, hanya ar-ramzu, hanya simbol-simbol belaka, lalu diterjemahkan oleh Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi, baru berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, ada huruf, ada suara. Muskil pendapatnya. Ya. Kalau seandainya pendapat ini benar, tentu akan diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya mengatakan firman Allah berbunyi seperti ini. Gitu. Nah, seandainya seluruh air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah, la nafidal bahru. Maka niscaya tinta itu habis. Air laut yang sudah menjadi tinta itu habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimah Allah habis ditulis. Seperti apa kalimah Allah? Ya, ini sekaligus dalil bahwa firman Allah tidak berhenti ketika Al-Quran sudah selesai diwahyukan. Sebab kalau yang dimaksud kalimah Allah ini hanya berupa Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, maka tidak perlu tinta sebanyak air laut. Ya, apalagi Al-Quran. Ya, dengan satu tinta sebotol tinta Parker saja, ya, buat nulis, ya, cukup tidak? Cukup untuk menulis Al-Quran, cukup. Ya, cuma 30 juz, 114 surat, ya, beberapa ayat, 6.000 sekian. Ya, selesai. Maka yang dimaksud, maka ini memperkuat pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa firman Allah tidak berhenti sampai hari ini. Tidak seperti orang Asy'ariyah yang mengatakan sudah berhenti, Allah sudah tidak berfirman lagi. Ini keliru, salah. Ya. Dan mereka juga mengatakan bahwa kalimah Allah azali, berdiri ada pada diri Allah secara azali. Jadi dari awal. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, Rasul dan para sahabat meyakini Allah berfirman kapan Allah mau. Allah berfirman, Allah berucap, Allah berkata, kapan Allah mau. Sekarang Allah berfirman, suka-suka Allah. Siapa yang mendengarkan? Para malaikat. Ya, sama nanti akan sampai hadisnya. Yang dibahas di kitab Tauhid. Ya, bagaimana Allah berfirman tentang sesuatu akan terjadi anu di daerah ini, di negeri ini, jam sekian, tahun ini. Ya, lalu ini berita ini, ucapan ini dicuri oleh al-mustarikussan, para pencuri berita dari kalangan syir, syaitan. Ya, terus berita ini sampai berita ini dijual kepada para kahin, para arab, para dukun, para perang. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa firman Allah tidak terhingga. Ya. Walau jina bimitrihi madada, walaupun kami datangkan tinta sebanyak itu pula, habis seluruh air laut untuk menulis firman Allah, lalu ditambahkan air laut sebanyak itu pula, maka habis pula firman Allah, belum habis itu. Ya, ini menunjukkan firman Allah begitu banyak. Yang diwahyukan kepada Nabi Al-Quran, yang diwahyukan kepada Nabi Isa Injil, yang diwahyukan kepada Nabi Musa Taurat dan seterusnya. Ya, sedikit. Yang terbanyak tidak diwahyukan. Tapi itu firman Allah, kalimah Allah. Dan itu bukan makhluk. Wa ablagu min hadza qauluhu ta'ala. Dan yang lebih besar dari tadi adalah firman Allah. Ini dalil yang lebih jelas, lebih tegas, yaitu surat Luqman 27. Walau annama fil ardi min syajari aqlam wal baqar. Seandainya apa yang di muka bumi ini, ya, yaitu pohon-pohon, seluruh pohon-pohon yang ada di muka bumi ini sebagai akhlak, jamak dari kolam, pena, pulpen. Jadi seluruh pohon di muka bumi dijadikan pulpen, pena. Wal bahr yamudduhu min ba'dihi. Kemudian lautan, air di lautan dijadikan tinta untuk mengisi pena itu. Ya. Yeah. Lalu didatangkan 7 kali lipatnya. Kalau tadi hanya 2 kali lipat, ini 7 kali lipat. Ya, 7 kali lipat dari air laut ini. Manabidat kalimatullah, maka kalimah Allah belum selesai ditulis. Ya. Berarti Allah Maha berfirman. Allah berfirman kapan Allah mau, apa yang Allah kehendaki. Ya, karena tidak ada satupun aturan yang mengikat Allah. Tidak ada satupun ketentuan yang mengikat Allah. Bahkan seluruh ketentuan yang ada itulah kehendak Allah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wal muradu bil kalimati huna, dan yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah al kalimatul kauniyah wa syar'iyah. Kalimat yang berupa kauniyah dan kalimat yang berupa syar'iyah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Syar'iyah kauniyah. Syar'iyah disyariatkan salat, disyariatkan zakat. Ya. Kemudian Allah berfirman akan terjadi tsunami di Aceh tahun sekian. Nah, syariah kauniyah. Kauniyah. Tidak ada hubungannya dengan halal haram. Tidak ada hubungannya dengan dosa. Hanya khabar. Hanya menyatakan sesuatu yang belum terjadi. Ya, ini kadang Allah firmankan dan didengar oleh para malaikat dan dicuri oleh para jin dan disampaikan dan dijual kepada para dukun, tapi dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi kebenarannya satu, kebohongannya 100. 1:100 kebenaran. Maka orang yang mempercayai ramalan para dukun, guru ramal, ral, kahin, maka dia betul-betul bodoh sekali. Karena nilai kemungkinannya 1/100. Ya. Ketika nilai kemungkinan itu 1/10 kita enggak mau. Ya, 10 tebakan menebak 1 kita enggak mau. Ya. 50-50 saja kita enggak mau. Apalagi ini 1/100. Ya. Wa qawluhu man nazala manzilan, barang siapa yang menempati satu tempat, yashmalu man nazalahu ala sabilil iqamati ad-da'imah aw at-thari'ah, ini meliputi menempati satu tempat yang da'imah terus menerus, mungkin untuk beberapa tahun atau waktu yang belum diketahui. Saya akan pindah di rumah ini. Ya. Yeah. Mungkin selamanya sampai akhir hayat. Atau barangkali untuk beberapa tahun saja. Ngontrak di tempat ini. Atau mungkin untuk minggu saja. Atau 3 hari saja. Atau semalam saja. Sama. Tidak dibedakan. Bidalilin annahu nakiratun fi siyaqis syar. Mana dalil? Dalilnya adalah bahwa manzilan di situ nakirah. Nakirah yang dimaksud tanpa, bentuknya tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Ya. Yeah. Fi siyaqis syarat, dan siyaqnya susunannya adalah syarat. Barang siapa yang menempati satu tempat. Nah, ini siyaqnya siyaq syarat. Ya. Yeah. Nah, sementara kaidahnya wan nakiratu fi siyaqis syarti tufidul umum. Nakirah dalam susunan syarat itu menunjukkan bahwa itu berlaku untuk umum. Jadi semua manzilan, semua tempat tinggal yang kita tempati untuk selamanya atau tidak, maka kita dianjurkan mengucapkan A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian wa qawluhu a'udhu bi makna altaji'u wa aqtasim. Lafaz a'udhu artinya berlindung, bersandar, ya, berpegang teguh. Wa qawluhu at-tammat, tamamul kalam, kalimatnya sempurna. Tidak ada kalimat Allah yang tidak sempurna. dan tidak ada kalimat manusia yang sesempurna kalimat Allah. Ucapan para penyair, ucapan para pujangga, ucapan orang yang ahli bahasa, pasti ada kekeliruan. Ya, adapun yang sempurna adalah ucapan Allah Rabbul Alamin. Nah, kesempurnaan kalimat ini mengandung dua perkara. Dikatakan kalimat itu sempurna ada dua syarat. Yang pertama, as-sidqu fil akhbar. Benar dalam khabar. Jadi tidak ada khabar yang datang dari Al-Qur'an, dari sunnah, wahyu dari Allah yang tidak benar. Tidak ada. Walaupun aneh sekali. Dan umumnya aneh. Kalau tidak aneh, buat apa dikhabarkan? Ya, yes. Umumnya aneh. Tongkat bisa berubah menjadi ular. Tongkat bisa membelah lautan. Ya, yes. Ada orang dibakar tidak mempan. Ada 7 orang tidur selama 300 tahun. Ya, yes. Ada yang tidur selama 100 tahun. Ya, yes. Makanannya tidak berubah sedikit pun. Sementara kudanya bangun tidur, kudanya sudah menjadi tulang belulang. Sementara makanannya tidak berubah sama sekali. Ya, ini menakjubkan. Ini semua dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka wajib kita percaya. Walaupun aneh sekali. Walaupun akal kita belum bisa mencerna. Ya, Al-Quran menyatakan ada satu bangsa yang merupakan bangsa yang sangat kuat. Bangsa perusak. Bangsa ini ditutup, tidak bisa keluar dari dua gunung, ya. Dan mereka sedang melubangi, yaitu bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dibuka bumi, dan nanti pada satu ketika mereka akan keluar dan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, maka jika ada orang mengatakan bahwa bumi ini sudah dipetakan, tidak ada bagian bumi yang belum diketahui, ya, bahkan sudah seperti bola, apa namanya, iya, globe, itu ditulis ini di sini, ini di sini, tahu semua, ya, maka tentu kita lebih yakin dengan firman Allah daripada teori manusia, dan ternyata mereka tidak tahu dan tidak akan tahu. Ya, maka jika mereka mengatakan tempat di muka bumi ini sudah ada koordinatnya, sudah ada garis lintang, garis bujur, sekian, sekian, sekian, maka seseorang di mana bisa diambil fotonya dari satelit dan seterusnya, seterusnya, maka pertama, ya, bahasa halus saya katakan, wajibkah kita percaya? Wajibkah kita percaya dengan ucapan seperti ini? Saya jawab tidak wajib. Ya, kalau saya tidak percaya, tentu antum tidak bisa maksa saya untuk percaya. Saya tidak percaya. Ya, sebagaimana Syekh Utsaimin ketika pertama kali ditanyakan, bagaimana percayakah anda bahwa ada 3 orang astronot Amerika sampai ke bulan? Maka beliau mengatakan, saya tidak percaya. Ya, apakah anda akan paksa saya untuk percaya? Saya tidak percaya. Itu kan bebas saya mau percaya mau tidak, kebebasan saya, kata beliau. Ya, yes. Yes. Dan khabar-khabar seperti ini banyak menipu kaum muslimin, sehingga kaum muslimin merasa kecil, membesarkan Amerika, membesarkan Jepang, membesarkan orang-orang kufar yang belum tentu benar teorinya. Ya, yes. Sampai mereka mengatakan pada satu ketika manusia bisa lahir, bisa ada tanpa pernikahan. Apa namanya istilahnya, ya, cloning, ya, jadi diambil satu sel nanti bisa jadi, ya. Maka kalau pengen punya orang pintar seperti Habibi misalnya, ambil aja satu selnya Habibi, ya. Oh, dipucek-pucek di apa, ya, di mixer apa, jadilah seperti Habibi, ya. Kata dusta, ya. Dan sekali lagi, tidak wajib kita percaya, itu awalnya. Ya, karena para ulama lebih yakin dengan dalil. Para ulama lebih yakin dengan qaulullah wa qaulur rasul. ya, sebagaimana abad kedua hijrah, bukan Masehi, ya, para ulama sudah bersepakat bahwa bumi ini bulat, ya, dengan penyelidikan tidak, dengan pelayaran seperti Columbus tidak, tapi dengan dalil, dengan kalam Allah Rasul, itu yang kemudian ditemukan oleh orang-orang kufar baru beberapa abad ini, ya, mungkin dua abad ini. Okay. Dan sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Utsaimin, ya, begitu mendengar berita bahwa ada 3 orang Amerika sampai ke bulan, beliau enggak percaya, dan terbukti akhirnya terbukti kebohongan ini, ya, terbukti. Ya. Dan para ilmuwan sendiri yang mengatakan bahwa ini dusta, ini bohong. Ini yang pertama, as-sidqu fil akhbar, benar dalam pekabaran itu. Jadi tidak mungkin apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran keliru, tidak mungkin. Kalau selama ini akal kita tidak bisa mencerna, kita tunjukkan. Yang kedua, al-adlu fil ahkam, adil dalam hukum. Maka semua yang ada di Al-Quran dan Sunnah adalah adil dalam masalah ahkam. Laki-laki berhak jadi imam, perempuan tidak berhak jadi imam. Kita katakan adil. Ya, sama-sama anak, yang perempuan dapat warisan 10 juta, yang laki-laki 20 juta. Adilkah? Adil. Kenapa? Karena ini qaulun wa qaulur rasul. Ya. Laki-laki ketika menceraikan istrinya, maka besoknya boleh langsung menikah. Tapi perempuan ketika dicerai oleh suaminya, maka untuk menikah lagi dengan laki-laki lain harus menunggu 3 kali kurung, 3 kali suci, 3 bulan kira-kira. Ya, adilkah? Adil. Karena apa? Karena ini hukum Allah. Jadi begitu. Jadi untuk mengukur sesuatu adil atau tidak, tanyakan dari Allah apa bukan. Kalau dari Allah, maka wajib kita katakan adil. Kalau bukan dari Allah, maka kita timbang. Ya, apakah sesuai dengan qaul Allah wa qaul Rasul? Sesuai, adil. Tidak sesuai, kita katakan zalim. Gitu. Ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, maka akal kita boleh bicara. Ya, artinya boleh menetapkan seorang presiden, seorang raja, seorang khalifah boleh membuat peraturan yang belum ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah tidak menetapkan apa hukuman bagi pengedar narkoba misalnya. Maka pemerintah boleh menetapkan. Amirul Mukminin, raja muslim, presiden muslim boleh menetapkan, boleh hukum bunuh, boleh penjara seumur hidup dan seterusnya. Karena Al-Qur'an belum mengatur, hadis belum mengatur. Tetapi Al-Qur'an sudah menetapkan bagi pencuri potong tangan, bagi yang berzina dirajam, maka siapapun tidak boleh merubah. Siapa yang merubahnya, maka dia terancam kuat kafir, zalim, atau setidaknya fasik. Ya. Gitu. Mana dalil bahwa kesempurnaan kalimat itu dengan kebenaran dan keadilan? Yaitu apa yang terdapat dalam surat Al-An'am 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Dan sempurnalah kalimat Rabbmu. Kalimat Allah pasti sempurna. Apakah sempurna? Sidqan wa adlan. Ya. Makmun mutlak ini. Kesempurnaannya itu apa? Kebenarannya dan keadilannya. Sempurna benarnya, sempurna adil. Ya. Maka tidak ada yang lebih adil dari hukum Allah. Kemudian beliau membahas min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang telah Allah ciptakan. Ai min syarril ladzi khalaq. Sama terjemahannya, dari keburukan yang telah Allah ciptakan. Li'annallaha khalaqa kulla syai'in. Karena Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Ya. Tetapi tidak termasuk sifat Allah. Karena sifat Allah bukan ciptaan Allah, tetapi sesuatu yang menyatu pada diri Allah. Maka wajah Allah, telapak kaki Allah, kedua tangan Allah, firman Allah tidak boleh disebut sebagai ciptaan Allah. Al-khaira wa syar, kebaikan dan keburukan, dua-duanya ciptaan Allah. Lakinna syarra la yunsabu ilaih. Akan tetapi keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Ya, kita berbuat buruk, mukul orang, nendang orang, mendzalimi orang, lalu kita katakan ini ciptaan Allah, ini kehendak Allah, tidak boleh. Tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Li'annahu khalaqa syarra li hikmatin. Karena Allah menciptakan keburukan itu ada hikmahnya. Untuk satu hikmah. Bagaimana tadi? Kita bisa mengambil hikmah dari diciptakannya Fir'aun, dari diciptakannya Iblis, dari diciptakannya Abu Jahal Abu Lahab. Fa'ada bihadihil hikmati khairat. Maka dengan hikmah ini kembali kepada kebaikan. Gitu kan? Jadi ada kebaikan dari diciptakannya Fir'aun. Ada kebaikan dari diciptakannya neraka. Di hikmah itu. Dan yang bisa mengambil hikmah kan orang-orang mukmin. Fakana khairan. Maka ini satu kebaikan. Dan Allah Maha Tahu. Ya, Allah Maha Tahu. Karena sifat Allah adalah menguji. Menguji hamba-Nya. Allah tidak zalim. Allah tidak menciptakan Fir'aun, begitu tercipta langsung Allah siksa, tidak. Allah tidak menciptakan Iblis, begitu jadi hari itu juga langsung disiksa. Walaupun Iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab memang pantas disiksa selama-lamanya oleh Allah Rabbul Alamin. Dan Allah Maha Tahu. Ya. Begitu juga Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, para Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam pantas mendapatkan nikmat Allah, pantas mendapatkan surga. Tapi apakah Allah begitu menciptakan Nabi Ibrahim hari itu langsung diberi surga? Begitu menciptakan Nabi Muhammad SAW hari itu langsung dimasukkan surga? Tidak. Dia apa? Diuji dulu. Diuji dulu. Nah, setelah para Nabi dan Rasul lulus ujian, Allah tunjukkan kepada para malaikat, kepada para makhluk, para Nabi dan Rasul, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, para sahabat, Ridwanu alaihim jami'an, memang betul-betul pantas masuk surga. Kita semua tahu. Ya, kita semua. Nah, sebelumnya tentu kita tidak tahu. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu bahwa para Nabi dan Rasul, para sahabat, memang pantas masuk surga. Allah sudah tahu Iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, pantas masuk neraka. Ketika mereka baru dicipta oleh Allah. Tapi Allah tidak zalim. Allah tampakkan itu semua. Ya. Wa ala hadza naqul. Berdasarkan hal ini maka kita katakan asyarru laisa fi fi'lillah. Bahwa keburukan itu bukan perbuatan Allah. Keburukan itu bukan fi'ilnya Allah. Bal fi maf'ulatihi ay makhluqatihi. Tetapi apa? Makhluk Allah. Keburukan itu ada pada apa? Ada pada diri makhluk Allah, bukan Allah itu sendiri. Gitu ya. Bukan perbuatan Allah. Ketika Allah menciptakan Fir'aun, berarti Allah telah berbuat keburukan? Tidak. Ya, keburukan itu Fir'aun itu sendiri. Kita harus katakan seperti ini. Ya. Siapa yang faham dengan hal ini, alhamdulillah. Yang tidak faham, tundukkan akal. Ya, cukup katakan walaupun tidak faham bahwa Allah tidak pernah berbuat keburukan. Walaupun Allah menciptakan neraka. Walaupun Allah menciptakan Fir'aun. ya, kita tidak paham, maka tuduhkan bahwa Allah tidak pernah berbuat keburukan. Ya, karena ada beberapa hal yang kita tidak paham dan kita tidak bisa memahami, dan banyak di antara para ulama yang tidak paham terhadap satu masalah tetapi menundukkan dirinya di hadapan dalil. Ya, barangkali ada di antara antum yang tidak paham. Saya enggak paham. Ya, kalau Allah dikatakan adil, kok sama-sama anak yang laki-laki dapat 10 juta, yang perempuan cuma 5 juta, saya enggak paham. Enggak apa-apa, tapi tundukkan. Jangan tentang. Dan laksanakan hukum Allah itu. Ya. Walaupun dia seorang perempuan merasa diperlakukan tidak adil, ya, tundukkan di hadapan dalil. Paksakan diri untuk menerima. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika para sahabat merasa berat terhadap satu ayat, lalu Allah lewat nabinya memaksa ucapkan sami'na wa ata'na. Walaupun kalian tidak paham, walaupun kalian merasa berat, tapi ucapkan sami'na wa ata'na. Maka para sahabat serempak mengucapkan sami'na wa ata'na padahal masih berat. Masih berat. Masih tidak paham dengan ayat itu. Bagaimana baru terbersit di hati sudah dicatat oleh Allah sebagai dosa. Tapi karena Nabi memaksa mereka untuk sami'na wa ata'na, maka mereka serempak mengucapkan sami'na wa ata'na. Maka Allah hilangkan keberatan itu. Allah mansuhkan ayat itu. Ya. Allah hapus, Allah ganti dengan hukumnya, ya, bukan lafaznya, yaitu dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.